Kita melanjutkan hadis 1543. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ia berkata, haddatsana Abdan bin Ahmad. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ziyad Al-Burjumi. Ia berkata, haddatsana Ubaidullah bin Musa an Mus'ir an Zubaid an an Murrah an Abdillah. Ia berkata, asaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhaifan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Fa arsala ila azwajihi yabtaghi indahunna ta'aman. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, ada enggak makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu? Falam yajid inda wahidatin minhunna, ternyata tidak ada makanan sama sekali. Faqal, lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau karunia dan rahmat-Mu. Sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali Engkau, ya Allah. Fa'udiyatlahu syatun masliyah. Tak lama kemudian ada orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah, kambing bakar. Ya. Faqala hadhihi min fadlillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini adalah karunia Allah. Wa nahnu nantadhiru rahmah, dan kita menunggu rahmat-Nya. Artinya Rasulullah SAW kan minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau karunia dan rahmat-Mu. Lalu kemudian ada orang yang mengirim apa? Kambing bakar. Maka Rasulullah mengatakan, ini baru karunia Allah. Adapun rahmat-Nya kita masih menunggunya. Itu maksudnya. Ya. Berkata Abu Nu'aim, gharib dari hadis Mus'ir dan Zubaid, dan bersendirian dalam meriwayatkannya, yaitu Al-Burjumi. Syekh Al-Albani berkata, Al-Burjumi ini dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Ashkab, demikian pula Al-Fadl bin Sa'ad Al-Araj, dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Lisan, ya. Adapun Abu Hatim, beliau tidak mengenalnya. Demikian pula diikuti oleh Imam Adz-Dzahabi. Sehingga menurutku, kata Syekh Al-Albani, sanad ini sahih. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh At-Tabrani, dan ia dikatakan oleh Al-Haythami, perawi-perawinya perawi sahih kecuali Muhammad bin Ziyad Al-Burjumi ini, dan dia seorang yang thiqah. Nah, di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, ya, zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kezuhudan Rasulullah sampai-sampai ketika kedatangan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istrinya, adakah makanan yang bisa disajikan untuk tamu kita? Ternyata enggak ada sama sekali. Itu menunjukkan masya Allah, ya, kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Wajibnya ia menghormati tamu. Wajibnya menghormati tamu, namun kata para ulama sesuai dengan kemampuan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis ini kita ambil faedah yang keberapa? Yang ketiga, bahwa menjamu tamu termasuk hak tamu. Menjamu tamu termasuk apa? Hak tamu, dan itu termasuk menghormati tamu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya seorang tamu bertamu kepada seseorang. Tapi ternyata sahibul baitnya enggak menyediakan apapun berupa air, makanan, padahal dia punya. Maka pada waktu itu si tamu punya hak untuk minta. Ya, maaf Mas, lapar pengen makan boleh enggak? Misalnya gitu. Cuman kayaknya kalau di Indonesia ya kayaknya aib seperti itu ya. Ya kalau memang itu bisa menimbulkan mudarat tercela ya janganlah. Ya. Hadis ini akal Islam kita ambil faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu anjuran untuk minta kepada Allah karunia dan rahmatnya. Anjuran ya agar kita minta kepada Allah apa? Karunia dan rahmatnya. Karena karunia, kita sangat butuh karunia Allah. Di antara karunia Allah itu apa? Rezeki yang halal. Di antara rahmat Allah apa? Hidayah, taufik, diberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kelima, bahwa rezeki yang halal itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ada disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah diberikan hadiah kepada beliau kambing yang dibakar. Sedangkan hadiah halal tidak, Pak? Halal. Bagi Rasulullah halal juga. Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi Rasulullah menerima apa? Hadiah. Maka ketika itu hadiah dan halal untuk Rasulullah, Rasulullah mengatakan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah rezeki yang halal, alhamdulillah. Berarti itu artinya karunia yang Allah berikan kepada kita ya akhi. Faedah yang keenam yang bisa kita petik dari hadis ini akhi, seorang hamba selalu berusaha untuk mencari dan menunggu rahmat Allah. Ya, seorang hamba selalu berusaha untuk mencari dan menunggu rahmat Allah. Dan tentunya saudaraku, bergembira dengan karunia dan rahmat Allah itu lebih berhak. Iya. Makanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Artinya harta-harta yang melalaikan, harta-harta yang membuat seseorang tertipu, ya, itu keadaannya dibandingkan dengan karunia Allah dan rahmatnya tidak ada apa-apanya. Makanya masya Allah, seorang mukmin itu merasa gembira ketika dia diberikan apa, ya, kebaikan, ketaatan, kemampuan untuk sholat, sholat tahajud, puasa sunnah, alhamdulillah. Itu masya Allah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa pergi ke masjid. Banyak orang yang berat Pak mau pergi ke masjid. Kita bisa sholat 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Allah, ini karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak merasakannya, padahal itu masya Allah ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Hadis 1543. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari jalan At-Tabrani, dan ini ada dalam Al-Mu'jamul Kabir. 1544 ya, maaf. 1544 kan? Iya. Hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i dari jalan Abu Hassan dari Jasrah dari Aisyah. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa rabba Israfil A'udzu bika min harrin nar wa adzabil qabr. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil, aku berlindung kepada Engkau dari panasnya api neraka dan adab kubur. Syekh Albani berkata sanad hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi yang bernama Jasrah bintu Dajajah. Ya. Dia lemah. Namun kata beliau, hadis ini mempunyai dua syahid, dua penguat. Yang pertama yaitu diriwayatkan dari Sulaiman bin Sinan Al-Muzani, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnatid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min hari jahannam. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati, dan dari panasnya neraka jahannam. Dikeluarkan Imam An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i berkata hadas sawab, ini yang benar. Aku berkata wa isnadu sahih, kata Syekh Albani, dan sanadnya sahih. Perawi-perawinya thiqat, selain Al-Muzani ini, dia seorang yang thiqah sebagainya dikatakan oleh Al-Hafidz dalam takribnya. Ya. Adapun syahid yang kedua, penguat yang kedua, itu yang diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Isa Al-Wasiti. Ia berkata haddatsana Yahya bin Abi Zakaria Al-Ghassani dari Abbad bin Sa'id dari Mubatsir bin Abil Mulaih atau Malih, dari ayahnya, dari kakeknya itu Usamah bin Umair, bahwa ia salat 2 rakaat fajar dan bahwasanya Rasulullah SAW salat dekat dia juga 2 rakaat yang ringan. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW berdoa dalam keadaan beliau duduk. Allahumma Rabba Jibra'il, Allahumma Rabba Jibril, wa Israfil, wa Mikail, wa Muhammadin Nabi, a'udhu bika minan nar, a'udhu bika minan nar, a'udhu bika minan nar. Ya, dikeluarkan oleh Ibn Sunni dalam Amalul Yawm Al-Laylah dan Al-Hakim. Namun sanad syahid ini dhaif karena Mubashir bin Abil Mulaih ini atau Abul Malih dikatakan oleh Imam Abi Hatim, ia meriwayatkan dari ayahnya dan yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah. Namun Ibn Abi Hatim tidak menyebutkan padanya jarh dan ta'dil. Ya. Akan tetapi tentunya ya akhi, perawi yang meriwayatkan dari beliau adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dan termasuk manhaj Syu'bah apa? Beliau tidak mau meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Iya. Akan sehingga sanad ini setidaknya naik kepada derajat hasan bahkan sahih dengan syahid yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama. Bahwa di antara adab berdoa itu kita mulai dengan memuji-muji Allah. Di antara adab berdoa itu kita mulai dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW ya berdoa apa? Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Iya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW melihat ada orang yang berdoa tapi ternyata dia tidak memuji Allah. Tidak pula bersalawat untuk Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Ajila hadza." Ini orang tergesa-gesa, kata Rasulullah. Lalu dipanggilnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau kamu berdoa kepada Allah, ya. Maka sanjunglah Allah. Bersalawatlah untuk Rasulullah. Kemudian silakan kamu minta apa yang kamu mau." Masya Allah, makanya ya akhi, ya, Ini adab. Kalau kita minta kepada Allah, puji Allah dulu. Jangan jauh-jauh. Surat yang setiap hari kita baca apa? Al-Fatihah. Isinya kan meminta ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum meminta kita memuji Allah enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Setelah memuji Allah baru kita katakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adab, masyaallah. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, akhi. Penetapan akan adanya malaikat yang bernama Jibril, Mikail dan Israfil. Iya. Karena yang harus kita yakini, Pak, setiap malaikat itu pasti punya nama. Setiap malaikat pasti punya nama. Tapi yang diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya hanya beberapa nama saja. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, terus apa lagi? Munkar, Nakir, Malik, Zabaniyah, Harut, Marut. Ya. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang disebutkan dalil akan adanya nama mereka. Adapun Israel itu tidak ada dalilnya. Karena itu berasal dari riwayat Israiliyat. Iya. Maka ini, jadi kita wajib mengimani bahwa malaikat itu masing-masing punya nama, tapi yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya hanya beberapa saja. Iya. Di antaranya Jibril, di mana ia adalah malaikat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril apa? Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin. Ia memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Ya. Malaikat Jibril, masya Allah. Beliau, malaikat Jibril itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang sangat mulia. Apa itu? Membawa wahyu, masya Allah. Dan malaikat Jibril, ya, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli ketika beliau Isra Mi'raj. Maka Rasulullah SAW, ya, ra'aitu Jibril ala khilqatih. Aku pernah melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu sittu mi'at janah. Ya, ia memiliki 600 sayap. Dan keluar dari sela-sela sayapnya itu, ya, intan dan permata. Saking indahnya malaikat Jibril, ya. Masya Allah. Mikail demikian pula. Dan sebutkan dalam satu riwayat, Pak, di perang Badar malaikat Jibril dan malaikat Mikail ikut perang juga. Ya. Adapun Israfil ini dikenal oleh kaum muslimin sebagai malaikat apa? Peniup sangka kala. Walaupun kata Syekh Utsaimin tidak ada dalilnya. Yang masyhur memang begitu. Ya, bahwa malaikat Israfil itu peniup salah satu apa namanya? Malaikat peniup sangkakala itu, Pak. Iya. Wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, selanjutnya. Perintah berlindung dari api neraka dan adab kubur. Menunjukkan akan adanya neraka dan adab kubur. Maka kewajiban kita untuk lari. Kita beriman adanya neraka, kita beriman adanya surga. Tentunya kewajiban kita adalah untuk bagaimana, Pak? Ya, lari dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjauhi apa? Larangan-larangannya. Ya. Kadang kita, masya Allah, kalau ditanya kamu takut neraka enggak? Takut. Tapi ternyata larangan diembat terus. Ya. Maka tentu orang yang takut itu bukan hanya sebatas berbicara dengan ucapan, tapi juga dalam amal. Hadis berikutnya, hadis 1545. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ia berkata, dan berkata Ibnu Ishaq, haddatsana Thawr bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, kabarkan kami tentang engkau. Beritahu kepada kami tentang apa? Tentang dirimu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doa ayahku yaitu Ibrahim. Wa bushra Isa alaihi wassalam, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa bin Maryam. Wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nur adha'at lahu qusur asyam, dan ibuku ketika hamil ya keluar dari kemaluannya cahaya yang menyinari istana-istana yang ada di Syam. Wasturdi'tu fi bani Sa'ad bin Bakar, dan aku disusui oleh seorang wanita yang berasal dari bani Sa'ad bin Bakar, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Fabaina ana fi bahmin lana atani rajulan, ketika aku kata Rasulullah sedang berada bersama kambing-kambing gembalaan, tiba-tiba didatangi dua orang laki-laki. Alaihima thiyabun biyud, dua laki-laki ini memakai pakaian putih, maksudnya malaikat. Ma'ahuma tastun min dhahabin mamlu'un saljan, dan dua laki-laki ini membawa bejana yang dipenuhi dengan es dan salju. Fa'adja'ani, lalu keduanya pun membaringkan aku. Fasyaqqa batni, lalu membelek perutku. Tsumma stakhraja qalbi fasyaqqah, lalu keduanya mengeluarkan jantungku. Fa akhraja minhu 'alaqatan sauda, dan mengeluarkan dari jantungku itu ya darah hitam. Ya. Fa alqayaha, lalu kemudian darah hitam itu pun dibuang oleh mereka. Tsumma ghasala qalbi wa batni bidzalika thalj, kemudian keduanya mencuci perutku dan hatiku dengan es tersebut. Hatta idza anqayah raddah, sehingga ketika telah bersih maka dikembalikan lagi ke tempat semula. Tsumma qala ahaduhuma li sahibih, kemudian salah satunya berkata kepada temannya, zinhu bi asyratin min ummati, coba timbang dengan 10 dari umatnya. Fawazani bi asyrah, maka aku mengalahkan 10 orang tersebut. Thumma qal zinhu bi mi'at min ummati fawazanani bi mi'at min fawazantuhum. Kemudian orang itu berkata lagi, coba timbang dengan 100 orang umatnya. Ternyata aku lebih ya berat daripada 100 orang umatku. Kemudian ia berkata lagi, zinhu bi alfin min ummati, timbang ia dengan 1000 umatnya. Ternyata aku masih tetap berat. Lalu orang itu berkata, da'ahu angka, falau wazantahu bi ummatihi lawazanahum. Ya, sudahlah, jangan dilanjutkan. Kalaupun seluruh umatnya ya disimpan dalam satu timbangan, dan Rasulullah disimpan dalam satu timbangan, Rasulullah tetap lebih berat. Ya. Al-Imam Ibn Kathir berkata sanadnya jayyid qawi. Syekh Al-Albani berkata yang tampak bahwa beliau menukilnya dari Sirah bin Ishaq di mana Al-Hakim meriwayatkan bagian pertamanya dari jalan ini dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Dan At-Tabrani juga meriwayatkan dalam tafsirnya. Dan kisah ini juga diriwayatkan dari hadis Abu Dzar dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Adapun Abu Dzar dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan telah berlalu. Dan adapun yang kedua yaitu Ubay bin Ka'ab dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam musnadnya. Dan situ disebutkan bahwa Abu Hurairah ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma awwalu ma ra'aita fin nubuwah?" Wahai Rasulullah, apa yang pertama engkau lihat dalam kenabianmu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan bersabda, "Engkau sudah bertanya hai Abu Hurairah, sesungguhnya aku pernah di sebuah padang pasir dan waktu itu umurku 10 tahun," kata Rasulullah. "Dan tiba-tiba ada pembicaraan di atas kepalaku. Lalu kemudian ternyata ada seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, 'Ahwa-hwa, apakah dia itu anaknya?' Ya, satu lagi berkata begitu. Lalu keduanya mendatangiku. Ya. Padahal aku tidak melihatnya. Kemudian, ya, keduanya pun membaringkan aku. Kemudian seperti yang dikisahkan tadi, ya, dibelek perutnya, dicuci dan yang lainnya, kemudian dikembalikan lagi. Ya, kemudian Al-Haythami berkata perawi-perawinya thiqat dan dianggap thiqat oleh Ibn Hibban. Namun kata Syekh Al-Bani, penganggapan thiqat Ibn Hibban ini perlu dilihat. Kenapa? Karena beliau itu mutasahil. Itu enggak mutasahil, Pak. Terlalu longgar dalam apa? Menganggap thiqat. Ya. Dan di sini beliau berkesimpulan bahwa hadis ini yang mempunyai syahid-syahid sehingga beliau berkesimpulan bahwa hadis ini bisa diterima. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Itu di antara kejadian-kejadian ketika Rasulullah SAW hendak diutus, antaranya ini, ibunya Rasulullah SAW melihat cahaya keluar dari tubuhnya dan cahaya itu menerangi apa? Syam, masya Allah. Iya. Adapun riwayat yang menyebutkan ketika Rasulullah hendak dilahirkan, maka istana Syam bergoncang. Dan yang lainnya itu kata Syekh Al-Bani tidak ada asalnya sama sekali. Iya. Di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelek dadanya dan perutnya. Lalu kemudian dikeluarkan apa? Jantungnya, masyaallah. Dan pembelekan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua kali Pak terjadinya. Sebagian ulama mengatakan tiga kali. Tapi yang sahih wallahu alam dua kali. Yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW masih kecil ini. Ya waktu itu Rasulullah SAW sedang disusui ya oleh Halimah siapa? As-Sa'diyah di Bani Sa'ad bin Bakar waktu itu. Ya. Maka kemudian setelah selesai dua orang laki-laki itu pergi sementara anak-anaknya Halimah pergi melapor kepada siapa? Ya, ayah mereka dan ibu mereka. Maka kemudian Halimah pun dan suaminya segera mengejar. Ternyata didapati Rasulullah SAW segar-segar aja, biasa aja. Akhirnya keduanya ketakutan, takut terjadi apa-apa. Makanya dikembalikanlah kepada ibunya yang bernama Aminah, ya, ke kota Mekah waktu itu. Ya. Dan ikhwata Islam, ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, pembelekan dada Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj. Yang dimana dalam kisah Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW Ya, kata di waktu sewaktu beliau sedang tidur, tiba-tiba kata Rasulullah, atap rumahku terbuka. Kemudian Jibril datang dan membawaku kemana? Ke Ka'bah. Kemudian di Ka'bah, kemudian Rasulullah pun dibelek lagi. Lalu kemudian diambil jantungnya, dicuci oleh dengan air zam-zam dan diisi dengan iman, yang ditempel lagi. Dan ini akhi, masya Allah. Dalam satu riwayat Anas bin Malik, Anas berkata apa? Sungguh aku melihat bekas jahitannya di dada Rasulullah. Berarti ini jahitan beneran loh. Buktinya Anas mengatakan aku melihat ada bekas jahitannya itu. Ya, dalam sebuah riwayat begitu. Maka dari itu saudaraku ikhwatul Islam azan ya Allah, ini mukjizat masya Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Rasulullah SAW terpelihara hatinya, ya, agar ia tidak terpengaruh oleh adat kebiasaan jahiliyah, masyarakat-masyarakat jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi pun dipelihara oleh Allah dari menyembah berhala, dari berbuat maksiat, masya Allah. Ya. Oleh karena itu itulah diantara hikmahnya kenapa Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan yatim piatu. Karena biasanya kalau punya ibu dan ayah, yang namanya anak itu kan seringnya terpengaruh oleh kedua orang tuanya. Maka Allah jadikan Rasulullah yatim piatu. Supaya apa? Supaya Allah lindungi Rasulullah dari apa? Keyakinan-keyakinan musyrikin yang rusak pada waktu itu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, azani Allah wa iyakum, keutamaan ya es dan embun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan es. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu berdoa dengan doa istiftah apa? Hah? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kemudian yang terakhirnya apa? Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Masya Allah. Iya. Dimana es itu suci dan mensucikan kata para ulama. Iya. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana tidak akan ada dari umat Islam yang bisa menyamai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bahkan nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kelak pada hari kiamat yaitu apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Manzilatun fil jannah, kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Ya. Faedah selanjutnya dari hadis ini saudaraku ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perrealisasian doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah ya supaya apa? Supaya anak keturunannya itu semua termasuk orang-orang yang soleh. Dan ternyata Allah kabulkan Pak, seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim kan punya dua putra. Yang pertama apa? Ishak, yang kedua apa? Ismail. Ya, adapun dari Ishak nabi banyak sekali itu. Dari karangan Banu Israel itu. Jadi mana Ishak punya putra siapa? Ya'kub. Ya'kub punya putra 12, di antaranya Yusuf. Dan dari keturunan-keturunan mereka itu semua para nabi semua itu. Yang Rasulullah sebutkan kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Banu Israel itu selalu dipimpin oleh nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali seorang nabinya meninggal diganti lagi dengan nabi baru, terus demikian. Adapun Rasulullah dari keturunan Ismail, ya, alaihi salatu wassalam. Adapun kabar gembira Nabi Isa, ya, Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira dalam Injil tentang kedatangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya itu Injil yang ada di zaman sekarang sudah dirubah-rubah, Mas. Ya. Baik, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari Bishr bin Imarah, dari Al-Ahwas bin Hakim, dari Khalid bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Gun, dari Ubadah bin Samit. Dikatakan, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang dirimu. Maka Rasulullah bersabda, na'am, iya. Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa ayahku, yaitu Ibrahim. Wa kana akhiru man basyara bi Isa ibn Maryam. Dan aku yang paling terakhir diberikan kabar gembira oleh Nabi Isa. Artinya kabar gembira Nabi Isa yang terakhir kepada umatnya akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Nabi Isa sudah mengabarkan, Pak. Dan sifat-sifat Rasulullah juga sudah ada dalam Taurat dan Injil. Allah yang mengabarkan dalam Al-Qur'an. Allahu a'lam. Kira-kira cukup sampai di sini, ada yang bertanya? Sampai Isya. Isya jam berapa? Ustaz, ana adalah pemuda yang terkena fitnah wanita. Wih. Bahkan sampai memasuki cinta yang berlebihan. Sebabnya kenapa ya? Ana selalu muhasabah diri, akan tetapi tetap saja perasaan itu tak kunjung hilang. Dan ini wallah mengganggu ana untuk menuntut ilmu. Ya pasti mengganggu. Iya. Nasihat, tolong nasihatnya Ustadz. Nasihatnya antum segera lamar tuh AWW. Iya, kata Ibnu Qayyim, tidak ada obat yang paling mujarab bagi orang yang sedang jatuh cinta kecuali menikah. Kalau antum lamar ternyata perempuan yang gak mau sama antum, berarti antum kasihan. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kata Imam Syafi'i, apa termasuk musibah engkau mencintai orang yang tidak mencintaimu, ya, itu termasuk musibah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi gimana dong? Ya udah, ya kalau antum cinta sama perempuan itu segera datang, dan kalau antum punya, sudah punya kemampuan, mampu untuk apa namanya. Tapi kalau misalnya antum, aduh saya belum siap Ustadz, ya udah, putuskan semua hubungan dengan dia. HP-nya delete aja. Ya. Kalau ternyata tetanggaan, pindah. Yang penting gimana caranya supaya lupa gitu loh. Karena memang bahaya, Pak. Yang namanya kalau sudah antum sudah tingkat jatuh cinta yang berlebihan seperti itu, berat sekali. Ya, obatnya cuma satu itu aja. Menikah sudah. Ya. Kalau memang antum sudah mampu menikah, segera menikah. Apa hukumnya membaca Shadaqallahul Azim? Rasulullah tidak pernah setiap baca Quran baca Shadaqallahul Azim. Rasulullah pernah memang mengatakan, ketika beliau berkhutbah, lalu beliau mengatakan Shadaqallah, benar firman Allah yang mengatakan begini dan begitu. Tapi Rasulullah tidak mengakhirinya dengan Shadaqallahul Azim. Tidak pula para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, apa kata Rasulullah? Iqra alayya Al-Quran, bacakan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Rasulullah tidak mengatakan apa? Sadaqallahul azim. Tidak pula Ibnu Mas'ud mengucapkan itu. Justru yang ada dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, menganjurkan kalau habis baca Quran, selesai kita mau pergi, ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. Ya, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sekarang kalau antum enggak mengucapkan sadaqallah, firman Allah enggak sadaq begitu. Sadaqallah artinya apa? Maha benar Allah. Kalau antum enggak ucapkan berarti enggak benar lagi begitu. Antum enggak ucapkan pun Allah tetap benar kok firman-Nya. Ya. Makanya kita lihat kitab-kitab para ulama yang menyebut tentang adab para penghafal Quran, adab para penghamalatul Quran, seperti kitabnya Imam Nawawi At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Beliau enggak menyebutkan di situ di antara adabnya setelah baca Quran baca sadaqallahul azim, enggak ada. Berarti di zaman beliau belum ada juga. Adanya di zaman-zaman belakangan aja ya, akhwal Islam. Iya. Yeah. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.